Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahum wa ala atharihim iqtafa amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas segala taufik yang Allah berikan kepada kita semua, yang hanya karena taufiknya pula kita baru melaksanakan salat fajar berjamaah di masjid yang mulia ini. Sedikit mengingat beberapa fadailnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan basyir al-masyain fi dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah, beri kabar gembira bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, yaitu gelapnya subuh, karena subuh masih gelap, belum ada matahari, belum ada terang. Mereka lewati itu kegelapan, keluar dari rumah, berjalan menuju masjid untuk mendapatkan jamaah sholat. Beri kabar gembira bagi mereka bahwa bagi mereka di hari kiamat cahaya sempurna. Di hari kufar dan munafikin kehilangan cahaya mereka dalam kegelapan yang sangat, fil qantarah, di jembatan yang harus mereka lalui, alamat ni jahannam. Para ulama tafsir sebutkan terkait cahaya ini, ketika mereka menjelaskan ayat munafikin ketika berkata kepada mukminin, dharuna naktabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura, bahwa semula mereka semua, mukminin, munafikin, semua mendapat cahayanya, terang, sehingga karenanya mereka tenang dan tapi begitu mereka melewati qantarah, jembatan yang di atas jahanam ini, hilang sama sekali cahaya munafikin, terlebih kufar, sehingga mereka dalam kegelapan yang sangat, ketakutan yang luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang doa para malaikat, yang doa para anbiya alaihimussalam di hari itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hilang cahaya mereka. Di hari itu mukminin diberi cahaya sempurna oleh Allah. Sehingga munafikin berkata, tolong biarkan kami mendapat secercah sedikit saja cahaya dari kalian. Tapi tidak akan mungkin itu mereka dapati. Rasulullah kabarkan dalam hadis ini, yang jalan dalam kegelapan fajar, untuk sholat subuh berjamaah baginya cahaya sempurna di yaumul qiyamah. Dan itu fadilah besar bagi yang menjaga yuhafid sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada. Sholat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan, man shallal fajra fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatih. Yang sholat fajar berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah, maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Makna hadis, Rasul menjamin bahwa yang sholat berjamaah subuh maka dia dalam perlindungan Allah, Allah jaga, Allah lindungi, Allah jamin keamanannya. Artinya ini hadis melarang orang untuk mengganggu orang ini, untuk mendzalimi dan menyakitinya, si mukmin yang telah sholat subuh berjamaah, karena dia dalam perlindungan Allah. Makanya Rasulullah sebutkan, jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya jangan kamu sekali-kali mengganggu atau mendzalimi dalam bentuk apapun kepada dia yang telah sholat subuh berjamaah, karena berarti kalian telah berurusan dengan Allah, Allah yang Rabbul Alamin. Pasti hancur kalian. Untuk memudahkan pemahaman kita, walaupun tentunya jauh berbeda dan tidak bisa dibandingkan sama sekali, tapi seandainya seseorang, kalau di antara makhluk sesama makhluk, kamu masuk suatu daerah atau kampung, banyak orang jahat di situ, lalu pembesar di kampung itu, kepalanya kah atau apa, mengatakan, jangan ada yang ganggu fulan, dia aku yang jamin. Siapa yang mengganggu dia berhadapan dengan saya. Maka orang gak akan berani menyentuh orang ini. Jika dia ganggu berarti berhadapan dengan pembesar ini. Orang pada ketakut. Demikian. Rasul SAW mengatakan yang sholat subuh berjamaah, Allah yang menjamin perlindungannya. Dan itu fadilah besar bagi yang sholat subuh berjamaah. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu dalam Quran Allah sebutkan, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar itu dipersaksikan. Ini dipersaksikan oleh para malaikah alaihimussalam. Dalam hadis Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar wa ijtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Silih berganti para malaikat itu menjaga kalian untuk melihat amal perbuatan kalian, kemudian naik melaporkannya kepada Allah dalam keadaan Allah lebih tahu dari mereka semua. Dan mereka, para malaikat ini bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Malaikat pagi turun di waktu subuh, bertemu dengan malaikat yang semalam bersama kalian. Subuh itu mereka naik, yang malaikat malam. Di sholat asar yang malaikat pagi naik, yang malaikat bertugas malam turun di sholat asar. Sehingga subuh dan asar waktu bertemunya para malaikat pagi maupun petang. Mereka katakan, jinnahum yusallun wa taraknahum yusallun. Mereka berkata, para malaikat ini, kami datangi mereka mukminin dalam keadaan mereka sholat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Karena yang pagi mengatakan kami datang di waktu subuh sedang sholat, kami tinggalkan di asar sedang sholat. Begitu pula yang malam, kami datang asar sedang sholat, kami tinggalkan mereka subuh dalam keadaan mereka sholat. Imma itu dikatakan para malaikat sesama mereka yang pagi dan yang petang, saling menyampaikan itu. Ini masya Allah mukminin fulan fulan fulan, diketahui. Kita datang sedang mereka sholat, kita tinggal sedang mereka sholat. Atau itu perkataan para malaikah alaihimussalam menyanjung dan memuji mukminin di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, fulan fulan, kami datang dalam keadaan mereka sholat berjamaah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat berjamaah. Sehingga itu keutamaan bagi mereka yang yuhafidz ala hadhis shalawat. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudhamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah di yaumul qiyamah seperti kalian melihat bulan di malam purnama, jelas tidak ada halangan, tidak ada awan, tidak ada mendung, jelas. Fa idza stata'tum alla yaghlibannakum as-salah qabla tulu'i asy-syams wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari, subuh, salat fajar, dan salat sebelum terbenamnya matahari, salat asar lagi, maka lakukan. Arti dari ini kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau kalian bisa tidak terkalahkan, artinya jangan sampai kalian terlewat oleh dua salat ini terutama. Semua salat kalian jangan terkalahkan, tapi utamanya dua salat ini. Kif, jaga bagaimana kalian tidak terlewat waktunya. Misalnya jangan kalian tidur terlalu malam sehingga bangun kesiangan, orang sudah pada pulang dari masjid. Begitu maknanya. Jangan sampai kalian tersibukkan oleh niaga, perdagangan, sehingga terlewat sholat asar berjamaah dan yang semakna dengan itu. Jangan kalian terkalahkan. Karena jika kalian menjaga dua ini terutama, subuh dan asar, maka kenikmatan terbesar akan kalian dapati di yaumul qiyamah, melihat Allah Rabbul Alamin Jalla fi'ula. Itu beberapa fadail besar bagi mukminin yang menjaga sholatnya, dan itu sifat mukminin yang telah Allah sebutkan. Wahum ala salatihim yuhafidhun. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita hidup, Allah ciptakan bukan main-main, bukan sia-sia, tapi serius untuk tujuan besar. Ibadatullahi wahda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah pun sebutkan, apa kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Gak ada tujuan begitu saja. Kalian hidup, lahir, bernafas, menjalani kehidupan kalian yang 60 tahun, yang 70, yang entah berapa umurnya, 40, 30. Sia-sia begitu saja, setelah itu mati, setelah itu selesai. Bas. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk ba'ath, wal jazaa, wal hasyr, wal mizan, wal jannah, wal nar. Kalian kira enggak ada hisab, enggak ada jazaa, pembalasan, enggak ada timbangan, enggak ada surga, enggak ada neraka. Itu dugaan kebanyakan dari manusia. Al-haya so'abah, kehidupan serius. Mereka diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Karenanya Allah turunkan kitab suci, karenanya Allah utus para mursalin alaihimussalam, para anbiya, untuk mengajari umat manusia syariat Allah yang harus mereka jalani dalam kehidupannya. Dan kalau kita mengamati kehidupan ini, umur sesuatu yang Allah berikan berupa waktu yang entah masing-masing dari kita dan semua manusia tidak akan tahu kapan itu berhenti, ajal datang menjemput. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, ya bena Adam, innama anta anfas, kullama dhahaba nafasun dhahaba ba'duk. Wahai bani Adam, kamu itu hanya nafas di kehidupan dunia ini. Setiap lewat satu nafasmu berarti telah lewat sebagianmu, usiamu. Semakin banyak nafas yang kamu buang, semakin kamu mendekati kematianmu. Fahakata. Maka hendaknya ia manfaatkan kehidupan yang tersisa baginya untuk membenahi dirinya, bertaqarrub kepada Allah, membenahi akidahnya, ibadah dan akhlaknya. Firman Allah dalam Al-Hadid, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun. Alam yakni, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada al-haq, kepada zikrullah dan al-haq yang turun kepada mereka, agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab, Yahud, Nasara. Karena lamanya waktu berjalan, usia mereka, keras hati mereka. Dan banyak dari mereka itu fasik. Alam yakni, Allah tegur mukminin, belum datangkah waktunya kepada mereka. Yakni sampai mau kapan kalian mau bersungguh-sungguh, mau berbenah diri, mau sampai kapan kalian hidup foya-foya, hidup hanya main-main, kesana kemari, kelontang kelantung, dia lakukan ini, dia lakukan itu, tidak ada pembenahan dalam imannya, dalam akidahnya, ibadahnya. Mau sampai kapan? Sebagaimana Hasan Al-Basri katakan, kullama dhahaba nafasun dhahaba ba'dhuk. Kamu menunggu tiap detik berlalu, tiap menit berlalu, semakin kamu mendekati kematianmu. Alam yakni, belum datang waktunya bagi kamu. Mau sampai kapan kamu? Di ayat lain Allah sebutkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Ja'akumun nadzir. Bukankah kami, kata Allah, telah memberi kalian usia yang dengan itu cukup bagi kalian semestinya untuk ingat, untuk sadar bahwa kalian hidup tidak sia-sia, tanggung jawab, dan telah datang kepada kalian nadzir, pengingat yang menyampaikan ancaman, peringatan. Ada banyak akwal para mufassirin terkait nadzir ini. Salah satu yang mereka sebutkan, nadzir duhurus syaib, yang menyampaikan peringatan ini dari Allah adalah munculnya uban di tubuhmu, rambutmu mulai putih, jenggotmu mulai putih. Peringatan dari Allah, ya bena Adam, usiamu semakin mendekat, belum juga kamu mau berbenah diri, belum waktunya cukup bagi kamu untuk bertaubat kepada Allah. Berapa tahun sudah berlalu dari usiamu yang 40, yang 50, dalam keadaan dia seperti itu, mulai dia balik, akil balik, ya Allah 15 tahun misalnya, sampai dia sekarang usia 40, 50, tidak ada beda usia dia 15 sampai sekarang, ya seperti itu dia, tidak ada perubahan. Wala dia mengerti tentang syariat Allah, wala dia faham tentang sunnah Rasulnya, akidahnya seperti itu, ibadahnya gitu-gitu saja. Wa'adharallahu mra'an balagha minal umri 60 sana. Rasulullah sebutkan, cukup Allah telah beri uzur kepada hambanya yang telah mencapai 60 tahun. Artinya enggak akan ada uzur lagi bagi dirinya, enggak akan Allah terima alasan apapun. Di yaumul qiyamah, ya Allah, aku lu lalai, ya Allah, aku begini, enggak ada alasan. Sudah 60 tahun Allah kasih waktu, belum cukup. Satu-satunya penyesalan manusia di yaumul qiyamah, atau setelah dia mati, yang Allah sebutkan dalam Quran pernyataan mereka, ia katakan kepada Allah, la'alli a'malu salihan fima tarakt, hidupkan aku kembali ya Allah. Ini tentunya suatu yang mustahil, tidak akan mungkin. Tapi harapan besar si Bani Adam ini Kalau saja dia diberi usia sedikit lagi, dihidupkan kembali oleh Allah, apa yang dia inginkan? Cuma satu. La'alli a'malu salihan fima taraft. Agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan semua itu selama hidup. Mau berbenah diri ketika dia sudah mati. Oh, subhanallah, perhatikan, itu yang dia minta. Itu yang dia harap, agar aku beramal saleh. Enggak ada ketika itu sama sekali. Tidak ada yang mengatakan, beri aku hidup kembali ya Allah, kembalikan ke dunia untuk aku bisa menambah keuntungan duniawi. Enggak ada. Untuk aku dapat menambah harta bendaku. Masih. Agar aku menambah anak keturunanku. Enggak ada. La hadza wa la hadza abadan. Satu-satunya yang dia harap dan ya inginkan sudah, kalau saja mungkin dia bisa hidup. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh. Bas, hanya itu. Di saat permintaan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dia dapati. Oleh sebab itu, selama Allah memberikan waktu, hendaknya itu benar-benar dimanfaatkan untuk akhirat kita, karena semuanya adalah jaza wal hisab, dihitung, dihisab, yaumul qiyamah, mas'uliyah. Di yaumul qiyamah semuanya wahdat anta, kamu seorang diri, tidak ada. Mulai dari kematianmu, tudfan wahdat, kamu dikubur sendiri. Siapa yang mau membarengi kamu dalam kuburmu? Hatta orang paling mencintai kamu atau yang paling kamu cintai, enggak akan ada yang mau menemani kamu. Tudfan wahdat. Bahkan kalau kamu mau mengamati, wahai bani Adam, yang mengantarmu ke kubur, yang meletakkanmu di bawah kubur, yang menguruknmu dengan tanah adalah orang-orang yang selama ini kamu cintai dan sangat mencintaimu. Anakmu, bapakmu, adik, kakakmu, orang-orang yang sangat dekat atau bahkan sangat fanatik terhadapmu. Dia yang mengubur kamu. Tidak ada. Semuanya mas'uliyah, wahdat. Kamu yang tanggung jawab sendiri sekarang. Wa inna lil qabri dhaghta law naja minha ahad la naja minha sa'd. Rasulullah SAW sebutkan kubur itu ada himpitan. Nasallallahu al-afiyah. Dihimpit orang itu ketika selesai dikuburnya. Kalaupun ada yang selamat, seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur itu, niscaya Sa'ad akan selamat. Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat yang mulia radhiyallahu an, yang di hari beliau meninggal dunia, Rasulullah sebutkan ihtazza arsyur rahman, arsy Allah goncang karenanya, karena kemuliaan seorang Sa'ad ibn Mu'ad. Itu pun tidak selamat dari himpitan kubur, kif dengan yang lain. Malaikat munkar wa nakir yajlisani yas'alanahu yas'alanihi, dua malaikat kubur mendudukkan dia, menanyai dia, man rabbuk, siapa rabbmu, rububiyah, Yang dimaksud di dalam hadis adalah ubudiyah, bukan rububiyah ammah dalam artian siapa robmu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang mengatur, menguasai kamu atau alam semesta ini. Kalau itu hatta kufar bisa jawab. Tapi rububiyah di situ ubudiyah. Yani man rabbuk man ma'buduk. Siapa yang kamu ibadahi selama hidupmu? Kaif ibadahmu? Uluhiyah. Semuanya. Rasulullah sebutkan man mata faqad qamat qiyamatuh. Yang mati berarti dia telah terjadi kiamatnya. Atau ulama sebutkan kiamatus sughra. Kiamat kecil bagi dia yang mati. Karena berarti pertanyaan harus dia jawab. Hadis panjang. Selesai semua itu kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh, Allah tampakkan baginya surganya, tempat yang telah disediakan untuk dia. Ini tempatmu, ini kenikmatanmu nanti di jannah begini. Terus itu dia lihat, ditampakkan di dalam kuburnya sampai yaumul qiyamah. Karena senangnya dan dia berharap cepat mendapati itu, maka si mukmin ini berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat. Karena dia cepat-cepat ingin masuk mendapati jannah itu. Adapun kalau itu munafik, kufar, waliyadzubillah, yang banyak maksiat dosanya, alhasil diadab. Setelah pertanyaan dua malaikat itu tidak bisa dia jawab, yudrabu bimirzabatin min hadid laujtama'a ahlu mina ma yarfa'uha. Rasulullah sebutkan dia dipukul oleh malaikat kubur dengan pukulan besi besar. Rasulullah katakan kalaupun penduduk Mina, kumpulnya orang di Mina ketika haji berapa ribu, berapa juta, bahkan 5 juta mungkin lebih, kalaupun mereka semua kumpul untuk ngangkat ini pukulan besi, gak akan ada yang mampu mengangkatnya. Dihantamkan kepadanya, teriak dia kesakitan, terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Walhasil kemudian ditunjukkan kepadanya, ini azabmu, nih neraka, kamu akan diazab di sini. Terus itu ditampakkan kepadanya sampai yaumul qiyamah, hingga karena ketakutan dia akan mendapatkan itu, ia katakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan kau datangkan kiamat. Karena dia tahu kalau kiamat itu tempat kembali baginya. Nas'alullah al-afiyah. Wahdak, kamu seorang diri. Wutub'ath wahdak, kamu pun akan dibangkitkan seorang diri. Di mahsyar wahdak, seorang diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Enggak ada. Saudaramu lari dari kamu, istrimu, anakmu, bapak, ibumu, masing-masing. Dibangkitkan manusia dalam keadaan sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, posisi mereka atau keadaan mereka seperti awal mula penciptaan mereka. Awal mereka Allah ciptakan telanjang, tanpa sehelai benang dia lahir, tanpa alas kaki, dan tidak membawa apa-apa. Innakum tub'atsuna yawmal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Lalu beliau baca ayat, kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian dibangkitkan dalam keadaan hufat, tanpa alas kaki. Urat, telanjang tanpa sehelai benang. Ghurlan, tidak dikhitan. Buhman, tidak membawa apapun. Wala satu rupiah. Sebagaimana kamu lahir pertama, kita manusia. Kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Allah katakan, kama badakna awwala khalq, sebagaimana itu awal penciptaan mereka, nu'iduh. Seperti itu kami kembalikan penciptaannya. Telanjang, tanpa alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Tub'atun hufatan uratan ghurlan buhma. Dan masing-masing menghadap Allah tanpa ada penerjemah. Yu'ta yawmal qiyamah bi'an'ami ahli dunia. Rasulullah sebutkan didatangkan di yawmal qiyamah orang paling senangnya di dunia, paling dapat kenikmatan, paling segalanya sudah di dunia. Fayuzbaghu finnar sabghatan wahidah. Lalu dicelupkan dia ke neraka, na'udzubillah. Sekali, sebentar, dicelup, cup, dan diangkat. Fayuqal hal marra bika ni'matun qat. Lalu ditanya, kamu pernah merasa kenikmatan kamu dapati? Qala la ya rab, tidak ya Allah. Lupa, karena sekali celup di neraka. Padahal dia mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun melewati kehidupannya. Itu pun kalau dia dalam kenikmatan, dalam kekayaan, dalam, dengan sekali celup di neraka, hilang itu semua. Gak ada artinya 80 tahun dia hidup dalam kemewahan. Wa yu'ta bi'ab'asi ahlil ard. Lalu didatangkan orang paling payahnya ketika hidup, ekonominya ta'ban, miskin, susah hidupnya luar biasa. Fayusbaghu fil jannati sabghah wahidah. Dicelupkan di jannah, sekali celup sebentar, kemudian diangkat. Fayuqal, kemudian ditanya, hal marra bika ba'sun qat? Kamu pernah merasa susah? Merasa sulit? Kata dia, qala la ya rab, enggak sama sekali ya Allah. Lupa. Dengan susahnya hidup dia, kemiskinannya, sulitnya selama hidup, sama. Mungkin itu selama 70 tahun, 80 tahun, hilang sama sekali. Hanya karena sekali celup di jannah. Kif kalau itu abadi dan selama-lamanya. Baik itu yang di neraka maupun di jannah. Maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang main-main. Semuanya adalah kesungguh-sungguhan. Ingat apa yang Rasulullah sebutkan, ihris amala ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Hirs. Antusiaslah. Bersungguh-sungguhlah atas segala yang manfaat bagimu. Kalau memang bagimu permainan di kehidupan ini berfoya-foya, membuang-buang usiamu kesana kemari, kamu anggap itu yang bermanfaat, teruskan, lanjutkan. Karena kamu akan pertanggungjawabkan semua itu seorang diri, dikubur kemudian di yaumul qiyamah. Kalau kamu anggap itu yang bermanfaat bagi kamu di hadapan Allah nanti, silahkan lanjutkan. Kamu jauh dari ilmu, kamu jauh dari syariat, kamu jauh dari ahlul khair. Bagimu itu yang manfaat, menurut kamu itu yang berguna, silahkan lanjutkan. Bagi kamu usia kamu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, teruskan. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa dan selalu ingat terhadap akhiratnya, tidak ada yang ingin terlewat dari usianya sementara ia jauh dari ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Amir ibn Abdul Qais rahimahullah, ketika dicegat oleh seorang ahlu dunia yang suka membuang-buang waktunya, qala qif sa'ah ukallimak, sebentar aku mau bicara suatu padamu. Qala la wala nisfu kalimah, kata Amir, tidak, bahkan setengah kata pun aku enggak mau dengar. Qala kif, berhenti sebentar, kata dia. Kata Imam Amir bin Abdul Qais, idzan amsiki syams, boleh, tayyib, asal kamu tahan itu matahari. Kamu tahan agar dia tidak berputar. Karena ini semua waktu. Kalau kamu bisa menahan matahari agar tidak berputar sehingga tidak terbuang waktu dan usia begitu saja, lakukan. Tetapi mukminin, demikian mereka menggunakan hidupnya untuk bertaqarrub kepada Allah. Sudahlah, yang lalu dari hidupmu biar berlalu sudah. Yang enggak ada gunanya, yang begini begitu. Sekarang yang terdepan, masa depan kita, yang tersisa dari usia kita, manfaatkan benar. Karena masing-masing kita enggak tahu kapan mati datang, ajal menjemput. Manfaatkan untuk berbenah diri, belajar ilmu serius, sungguh-sungguh, agar kita kemudian menghadap Allah dengan keadaan kita diridhai olehnya. Yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah, diberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.